Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alima. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Akhwati fillah wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa jami'an, pada sore ini kita baca bab tahrim iqamatil insan min maudi'ihi al-mubah alladhi sabaka ilaih. Tahrim, haramnya iqamatil insan, seseorang diberdirikan, min maudi'ihi al-mubah, dari tempatnya yang mubah. Jadi memberdirikan orang ini haram. Alladhi sabaka ilaih, yang dia sudah mendahului di tempat tersebut. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, sahabat Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi, salah seorang seseorang janganlah memberdirikan orang lain min majlisi, dari majlisnya, dari tempat duduknya. Jadi ada seseorang sudah duduk, orang yang duduk ini jangan diusir, jangan disuruh pergi. Kemudian sumaya jlisufi, kemudian yang ngusir ini duduk di situ. Ini jangan seperti ini. Janganlah seseorang memberdirikan orang lain dari tempat duduknya, kemudian dia duduk di situ. Walakin tafassahu wa tawassau, akan tapi berlapang-lapanglah dan luaskanlah. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala jami'u farallah lahu fawaidul hadis wa ma yata'allaqu biha, faidah-faidah hadis dan apa yang terkait dengan faidah-faidah hadis tersebut. Faidah yang pertama, la yajuzu lirrajul an yuqima arrajul al-akhir, seseorang tidak boleh untuk memberdirikan, suruh berdiri, suruh orang lain untuk berdiri. Min majlisi sabaqahu ilaih, dari majlis, dari tempat duduk yang dia sudah mendahulinya, qablahu, sebelumnya. Jadi ya, kalau ada orang sudah di situ, kita jangan mengusirnya, tapi minta untuk bergeser, untuk minta kelonggaran. Sumaya jlisufi, kemudian dia sudah ngusir orang lain dan dia menduduki tempat tersebut. Nah, ini tidak boleh demikian. Wahada adabun min adabil majlis. Ini di antara adab dari adab-adab duduk. Dalam duduk-duduk kita tidak boleh mengusir orang lain. Faedah yang kedua, annas fil mubah kulum sawa. Sama saja dalam perkara mubah, orang itu sama, sama haknya. Dalam perkara mubah, manusia itu sama haknya. Faman sabaqa ila mubahin istahaqqahu. Ini kaidah, kaidah dalam usul. Barang siapa yang dia sudah mendahului dalam perkara yang mubah, maka dia berhak pada perkara mubah tersebut. Wa man istahaqqa syai'an fa ukhidha minhu. Barang siapa yang dia sudah mendahului sesuatu, mendahului sesuatu yang mubah, maka dia berhak. Barang siapa yang dia mendapatkan hak pada sesuatu, fa ukhidha bi, kemudian sesuatu tersebut dirampas, bi ghairi haqqin, tanpa cara yang benar, fa wa ghasab. Nah, ini perbuatan ghasab, yaitu merampas. Jadi ada seseorang memiliki hak sesuatu, kemudian diambil hak tersebut tanpa cara yang benar, maka ini ghasab. Ini namanya merampas. Wal ghasabu haram. Ghasab haram. Jadi seseorang memiliki sandal, kemudian ada orang lain memakai sandal tersebut tanpa seizinnya, ini ghasab. Misalkan kita ketika ke masjid, kemudian kita memakai sandal orang lain tanpa hak, ini namanya ghasab, tidak boleh. Walaupun sandal kita di jauh, ya kita cari sandal kita sampai ketemu. Jangan memakai sandal orang lain tanpa seizinnya. Lauqama ar-rajul lihajatin. Ada, ini faedah yang ketiga dari hadis. Lauqama ar-rajulu lihajatin. Seandainya seseorang dia beranjak pergi untuk suatu kepentingan, suatu keperluan, summa ada, kemudian orang tersebut kembali ke tempat tersebut, fawa ahaku bimajlisihi, maka orang tersebut paling berhak untuk tempat duduk tersebut. Jadi karena dia yang pertama kali, maka dia pun berhak untuk kembali ke tempat tersebut. Ini umum ya. Jadi walaupun di sini la yuqimu rajul ar-rajula mim majlisi, dari tempat duduk, ini umum. Jadi apakah masalah antrian juga demikian? Misalkan kita mendapat, di saat kita antri mau ngambil obat, mendapat antrian 12. Nah, kita nyerobot ke antrian 5. Ini tidak boleh. Misalkan, wah ini orangnya mumpung enggak ada, tak dahului. Nah, ternyata orang tersebut habis dari kamar mandi kembali ke tempat tersebut, maka orang yang tadi lebih berhak. Wa fihi, dalam hal ini ada hadis Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama min majlisihi summa raja'a ilaihi fawa ahaqqu bihi. Man qama min majlisihi, barang siapa beranjak pergi dari tempat duduknya, summa raja'a ilaihi, kemudian dia kembali ke tempat tersebut, fawa ahakku bihi, maka ini orang ini paling berhak, paling pantas untuk tempat tersebut. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi kita sebagai seorang Muslim yang mempelajari adab-adab, mempelajari akhlak-akhlak Rasulullah SAW, maka kita pun terapkan akhlak tersebut. Kita jangan sampai ikut-ikutan seperti orang awam. Kita sudah tahu ilmunya, maka kita praktekkan. Jadi orang awam wajar karena tidak belajar ilmu agama, sehingga tidak mengetahui adab orang lain, tidak mengetahui hak orang lain, sehingga dia asal-asalan. Nah, ini kita yang belajar adab, belajar akhlak, maka kita menjaga akhlak-akhlak yang mulia, menjaga akhlak muslim. Wa bihada, dengan berdasarkan hadis tadi, hadis man qama min majlihi summa raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bi, berdasarkan hadis ini, idza kana qad sabaqa fihi haqqun li ahadin bi qu'udi fihi, apabila ada seseorang telah mendahului orang lain dalam duduk di situ, min musalla, baik di tempat sholat, au ghairi, atau di tempat selainnya, summa farakahu li ayi hajah, kemudian dia meninggalkan tempat tersebut karena suatu kebutuhan, summa ada, kemudian di saat dia kembali, waqad qa'ada fihi ahadun, dan ada orang lain yang telah menduduki tempat tersebut, annalahu an yuki mau minhu, maka berhak bagi dia untuk memberdirikan orang yang barusan duduk tadi, karena di situ sudah jadi tempat dia, ada orang lain menempati. Nah, ini dia berhak untuk mengatakan, afan, maaf ya, ini tadi tempat duduk saya. Ini tempat saya tadi di sini. Silakan nyari tempat duduk yang lain. Ini berhak dia untuk memberdirikannya. La farqa fil masjid, tidak ada beda di dalam masjid, baina an yakuma wa yatruku fihi sajadah, bahasanya dia beranjak pergi, kemudian dia meninggalkan di situ, meninggalkan sajadah, atau yang semisalnya, misalkan meninggalkan tas di situ, aula, atau dia tidak meninggalkannya, fa'inau ahakubi, sesungguhnya dia lebih berhak dengan tempat tersebut. Jadi dia biasa dia sudah duduk di situ, ketika ta'lim dia duduk di situ, kemudian dia karena mengantuk dia berwudu, ketika kembali maka dia pun berhak di tempat tersebut. Kemudian faedah yang keempat, dhabal jumhur ila annaha amatun fi kulli majlis min majalisil khair. Mayoritas ulama berpendapat bahasanya ini umum pada segala majlis, pada setiap tempat duduk dari majalis al-khair, tempat duduk yang baik. Kemudian di sini dicontohkan, faman qa'ada fi maudhi'in makhsusin, barang siapa yang duduk di tempat khusus, litijarotin, di saat berdagang. Misalkan dia cari tempat, mungkin di pinggir jalan ini misalkan diperbolehkan oleh pemerintah setempat, oh di jualan di tempat daerah situ boleh. Nah ini kalau seseorang sudah ngambil tempat di situ untuk berjualan, maka orang lain tidak boleh mengusir. Misalkan besoknya dia mau kembali ke situ, loh ada orang lain nempati, nah dia berhak, oh maaf ini kemarin tempatku berjualan di sini, ini tempat khusus untuk berjualan. Au hirfah, atau pekerjaan, atau selain keduanya, fawa ahakubi, maka dia paling berhak untuk tempat tersebut. Jadi ini kalau secara syar'i ya, secara syar'i kalau tempat mubah, siapa yang dahuluan dia yang berhak. Tapi kalau masalah dengan orang awam ya kita butuh ngalah. Walaupun kita tahu syar'inya, kita misalkan sudah jualan di situ, kemudian bis karena ada orang, wah tempatnya kok strategis, banyak yang lalu lalang, kalau jualan di situ rame. Nah, akhirnya ada orang awam di situ. Besok kita kembali ke situ loh, kok di tempat ini. Nah, ini karena kita lebih paham tentang ilmu, kita jangan debat, jangan kita ajak berantem. Nah, ini kita sudah pun tahu agama, tahu ilmu, kita yang mengalah. Walaupun kita tahu secara syar'i kita berhak, tapi namanya dengan orang awam, orang yang tidak tahu ilmu, kita misalkan menang pun malah berdampak jelek pada diri kita, pada agama kita. Wa kadzalika man i'tada fil masjid mahallan yudarrisu fihi fawa haqqun bihi wa ma ila dzalik. Cara berikutnya yaitu demikian pula ada orang yang terbiasa di masjid, yang di situ dia biasa duduk di situ, mengajar di situ, maka dia lebih berhak, paling berhak untuk menempatinya. Jadi ini dicontohkan demikian karena di sana, di tempat-tempat Arab sana, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di sana dalam satu masjid banyak halaqah. Ada yang mengajar di sudut sana, ada yang di sudut sini, ada yang di sana. Nah, ini sehingga yang biasa mengajar di situ, maka dia paling berhak untuk duduk di situ. Kemudian faedah yang kelima, wa min adabil majlis an yatafassahal hudur lil qadim hatta yujadu lau makanan bainahum. Di antara adab bermajlis, dalam adab duduk, yaitu al hudur, orang yang sudah hadir memberi kelapangan bagi yang baru datang. Hatta yujadu lahu, sehingga bisa didapatkan untuknya tempat di antara mereka. Jadi ketika bermajlis ada orang datang, ini orang datang ini diberi kelonggaran biar bisa ikut duduk di situ. Qala ta'ala, dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum Wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah memanggil orang yang beriman. Karena orang beriman, merekalah yang menjawab panggilan Allah Ta'ala. Kalau orang kafir, mereka tidak mungkin menjalankan perintah Allah. Ini panggilan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalis, pada tempat duduk, fafsahu, maka lapangkanlah. Fa yafsahillahu lakum, kalau kalian mau melapangkan, maka Allah memberi kelapangan bagi kalian. Ini dalam ayat ini, dalam surat Al-Mujadalah, Allah sebutkan apa ini, al-jaza min jinsil amal. Orang yang mau memberi kelapangan orang lain, maka Allah pun akan memberi kelapangan bagi dirinya. Di sini tidak Allah sebutkan kelapangan apa. Ini menunjukkan umum. Kalau kita mau memberi kelapangan orang lain, maka Allah pun akan memberi kelapangan pada kita. Berkelapangan rizki, maka Allah akan melapangkan rezeki kita. Allah akan membuat kehidupan kita menjadi tenang, tentram, tidak gelisah. Kita lapangan dalam dada kita, dalam menerima cobaan ujian hidup ini. Allah beri kelapangan dalam segala hal. Kalau kita mau berlapang-lapang terhadap orang lain, kemudian faedah yang keenam, dukira ba'du adabil majlis, disebutkan sebagian adab-adab majlis, adab-adab dalam duduk. Sebagian adab duduk diantaranya yaitu, min adabil majlis asam ala ahlil majlis indal kudum wal insyiraf. Diantara adab dalam bermajlis yaitu mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah duduk di situ di saat datang maupun di saat pergi. Lihat hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Karena hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi ya sallallahu alaihi wasallam qala, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idan taha akum ilal majlis fal yusallim, apabila salah seorang kalian sampai di majlis, maka hendaklah ucapkan salam. Fa'in badalahu an yajlisa fal yajlis, apabila nampak untuk dia bisa duduk, maka duduklah di situ. Suma idha koma, kemudian apabila dia hendak pergi, fal yusallim, dia pun ucapkan salam. Falaisatil ula bi ahakko minal akhirah, yang pertama ini tidaklah lebih berhak daripada yang terakhir, yaitu sama-sama ada haknya, baik ketika datang maupun mau pergi mengucapkan salam. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa Abu Dawud wa hasanahu Al-Albani, dan ini dihasankan oleh Albani. Kemudian wa min adabil majlis alla yuqima ahadun min majlisihi tsumma yajlisu fihi. Di antara adab bermajlis, seseorang tidaklah memberdirikan orang lain dari tempat duduknya. kemudian dia duduk di situ. Wa dalil ala hada huwal hadis as-sabiq. Dalil dari perkara ini yaitu hadis yang telah lalu. Hadis yang telah kita baca di awal ini bahasanya seseorang tidak boleh memberdirikan orang lain dari tempat duduknya. Di antaranya pula apa? Misalkan kita ketika ke masjid, kemudian kita ingin masuk ke shof pertama. Nah, ini padahal di shof pertama di situ sudah enggak ada tempat lowong. Nah, kita karena terlalu berambisi ingin di mendapatkan shof pertama, akhirnya kita pun narik salah satu di shof pertama. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi wah, ini masih segini enggak pantas ditarik ke belakang dia tempatnya. Ini juga enggak boleh. Walaupun dia anak kecil, selama dia sudah mumayyiz, sudah tamyiz, sudah usia tamyiz, dia berada di shof pertama, dia sudah di situ, maka dia lebih berhak dibanding orang yang datang belakangan. Jadi orang yang datang belakangan tidak boleh mengusir dia. Oh, kamu masih kecil di belakang. Nah, ini termasuk tidak boleh. Karena ini perkara yang mubah. Seperti kaidah tadi, man sabaqa ala mubah, man sabaqa ila mubah, istahaqau. Barang siapa yang lebih dahulu pada perkara yang mubah, maka dia berhak pada perkara yang mubah tersebut. Ini jadi kalau mungkin belum usia tamyiz, mungkin tidak masalah ya kita pindah, karena dia belum mumayyiz, belum usia tamyiz, ini bisa memutus sholat. Mungkin usia-usia 5 tahun, 4 tahun dia di shof, nah ini bisa memutus sholat, ya udah ini digeser aja, kita tempati, ini boleh. Tapi kalau dia sudah mumayyiz, sudah bisa sholat dengan tenang di situ, tidak memutus shof, maka dia berhak di situ. Tidak boleh orang lain untuk memindah ke belakang. Nah, ini kamu kecil di belakang aja, yang di depan yang sudah tua-tua, nah, ini tidak boleh. Karena walaupun anak kecil, dia sudah tamyiz dan bisa ikut dalam sholat, dia pun sudah dahulu di situ, tidak boleh untuk disingkirkan, dipindah tempat lain. Kemudian di antara adab yang lainnya, wa min adabi alla yufarriqa baina itsnaini. Di antara adab bermajlis yaitu tidak boleh memisahkan dua orang. Jadi misalkan ada dua orang sudah duduk berdekatan, nah ini kemudian kita datang, kita suruh, ah, sana geser-geser, aku pengen di tengah. Nah, ini tidak boleh. Li hadis Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li rajulin, tidak halal bagi seseorang an yufarriqa baina itsnaini, memisahkan dua orang yang sudah duduk berdekatan, illa bi'idnihima, kecuali dengan izin keduanya. Misalkan sudah izin, ya tafadhal, silakan, aku boleh duduk di sini ya, ya tafadhal, nah, ini sudah diizinkan, silakan. Tapi kalau keduanya tidak mengizinkan, maka tidak boleh. Aku duduk sini, jangan, kamu duduk di sana. Ini karena dua ini sudah pengen duduk bareng, biar nanti setelah majelis selesai bisa bercakap-cakap, tidak ingin diganggu. Nah, ini makanya yang datangan belakangan harus minta izin kepada keduanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Hasanu Al-Albani rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Albani. Wa min adabi, di antara adab bermajlis, di antara adab duduk ini, ala yattaqi'a alal yadil yusra, bahasanya dia tidak bertelekan, tidak bersandar dengan tangan kiri, khalfa dhahri, di belakang punggungnya. Ya, jadi tidak boleh bersandar, tangan kirinya ditaruh di belakang gini, bersandar dengan tangan kiri di belakang. Li hadis Asy-Syarid Ibnu Suwaid, hadis Syarid bin Suwaid radhiyallahu anhu qala, Syarid bin Suwaid ini seorang sahabat berkata, marabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana jalisun hakada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewatiku dalam keadaan aku duduk demikian. Ini Syarid bin Suwaid duduk dengan bersandar memakai tangan kirinya. Tangan kiri ditaruh di belakang kemudian untuk sandaran. Waqad wada'tu yadil yusra ala khal waqad wada'tu yadil yusra khalfa dhahri. Aku telah meletakkan tangan kiriku di belakang punggungku. Wattaqatu ala alyati yadi, dan aku pun bersandar dengan telapak tanganku, telapak tangan kiri. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taq'udu qa'datal maghdub alaihim. La taq'ud, janganlah engkau duduk seperti duduknya orang yang dimurkai. Ini orang-orang yang dimurkai oleh Allah duduknya seperti ini, bersandar dengan tangan kirinya. Ini kita setelah ini jangan sampai kita melakukannya. Ini termasuk duduknya orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Duduknya orang yang seperti orang yang merendahkan. Ini duduknya orang-orang yang Allah murkai. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wasahahu Al-Albani. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimah wa ta'ala. Wa min adabi husnul insad wal istima', di antara adab dalam bermajlis yaitu diam dan mendengarkan. Yaitu di saat bermajlis, baik itu apa, daurah, taklim, kita diam dan mendengarkan. Wayad khulufi dalik adamul muqata'ah bil hadis, termasuk dalam adab yaitu diam tadi, diam dan mendengarkan, yaitu tidak memotong pembicaraan. Jadi misalkan ustadznya memberikan faedah, memberikan tiyah, kita jangan potong ucapannya. Apa ustadz? Mau tanya lah, ini usahanya belum selesai ngomong sudah dipotong. Nah, ini jangan, adab kita jangan memotong pembicaraan di saat masih bicara. Auraf ussaut, atau mengangkat suara di saat usahanya bicara dia teriak. Nah, ini tidak boleh. Au kasratu dhahik, atau banyak tertawa. Nah, ustaznya masih menyampaikan pelajaran malah guyonan sama temannya. di belakang sendiri, di belakang tiang, ngobrol sampai guyonan, nah ini tidak pantas. Au al-insyigal anil majlis bil jawal, atau sibuk dengan HP. Di saat taklim malah sibuk buka-buka HP sendiri. Ustaznya serius menerangkan, konsentrasi memberi faedah, malah dia sibuk asik buka-buka HP, melihat WA apakah ada informasi, buka status, wah, sambil ketawa-tawa sendiri, sambil senyum-senyum sendiri. Nah ini padahal ustaznya menerangkan perkara penting, perkara tentang neraka, loh kok malah dia senyum-senyum sendiri. Ini aneh. Ternyata karena dia buka-buka HP, buka-buka status orang. Ini tidak pantas. Au ghairihi minal umur at-tafiyah, atau yang selainnya dari perkara-perkara yang rendah, perkara yang sepele. Ini misalkan apa? Ini sering terkadang terjadi ya, tapi ini mayoritas pada anak-anak. Kalau orang sudah dewasa mungkin berpikir. Jadi di saat diterangkan sama ustadznya, sibuk dengan kukunya. Padahal ketika enggak di majelis dia diem tangannya, tapi di saat diterangkan malah sibuk bersihkan kuku, nanti bersihkan apa telinganya atau bersihkan hidungnya. Nah, ini kebiasaan anak-anak. Nah, ini orang dewasa kalau ada yang seperti ini ya ini keblinger. Jadi dia sebenarnya sudah bisa berpikir malah ikutan seperti anak-anak. Ini perkara sepele yang harusnya dikerjakan di luar majelis. Kemudian wamin adabi adamu isya'i asraril majalis, di antara adab dalam bermajelis yaitu tidak menyebarkan rahasia majelis. Jadi di saat di suatu majelis ini sudah diwanti-wanti, ini jangan tersebar. Nah, ternyata kok malah disebar, ini tidak boleh demikian. Li hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna usami an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, bahasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza huddisal al insanu hadisan." Apabila seseorang diajak bicara, wal muhaddis yaltafitu haulahu, sedangkan orang yang bicara dia tengok sana, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, fawa amanah, maka yang dibicarakan ini berarti amanah, harus dijaga, berarti ini rahasia. Jadi walaupun dia yang ngomong itu ini tidak mengatakan ini rahasia, dijaga ya, walaupun dia tidak mengomong seperti itu, tapi keadaannya menunjukkan ini rahasia. Dia tengok kanan kiri baru bicara, ini tak beritahu ini. Nah, orang yang diajak bicara ini harus paham, oh ini berarti rahasia, jangan disebarkan. Wawa amanah, ini amanah. Rawahu Abu Dawud wa hasanahu Al Albani rahimahullah. Ini hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan dihasankan oleh Syekh Al Albani. Ini umum ya, bisa jadi ucapan suami istri, ucapan suami ke istrinya, istri ke suaminya. Ini ucapan suaminya malah disebar di luar. Nah, ini juga enggak pantas. Atau ucapan istrinya kemudian diceritakan ke orang lain, ini juga enggak pantas. Rahasia suami istri. Wa min adabi al-istifadah min ahlil fadl alladzina fil majlis, di antara adab dalam bermajlis yaitu al-istifadah, mengambil faedah min ahl fadl, dari orang yang memiliki keutamaan, jadi orang yang berilmu. Alladzina fil majlis, yang dia berada di majlis tersebut. Jadi misalkan kita duduk-duduk dengan asatidah, apalagi dengan Ustaz Kibar, apa yang di depan Ustaz Kibar kita perhatikan. Ini di sini dicontohkan, wa kana al Imam Al Bukhari fi majlis Ishaq bin Rahuyah. Dahulu Imam Bukhari, ini seorang imam, fi majlis Ishaq bin Rahuyah, di saat Imam Bukhari bermajlis dengan gurunya yaitu Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah ini amiril mu'minin fil hadis. Di saat itu gurunya Imam Bukhari ini yang bernama Ishaq bin Rahuyah, beliau terkenal dengan amiril mu'minin fil hadis, pemimpinnya orang mukmin dalam hadis. Jadi Ishaq bin Rahuyah ini termasuk perawi hadis yang banyak. Beliau pandai dalam hadis. Nah, ini gurunya Imam Bukhari. Nah, ini di saat Ishaq bin Rahuyah mengatakan demikian, Imam Bukhari benar-benar mendengarkan. Ini ucapan Ishaq bin Rahuyah. Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahih sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya di antara kalian ada yang bisa mengumpulkan kitab ringkas untuk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harapan seorang guru kepada muridnya untuk mengumpulkan kitab yang ringkas dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala aka Imam Bukhari, di saat itu beliau karena mendengarkan dengan seksama, maka Imam Bukhari berkata, fawaqa'a fi qalbi. Ucapan gurunya Ishaq bin Rahuyah ini mengena sampai di hatinya. Fa'akhadtu fi jam'is sahih. Maka aku pun mulai mengumpulkan hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW. Itulah di antara kisah kenapa Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis sahih, terkenal jadi Sahih Bukhari. Ini karena gurunya menginginkan dari muridnya ada yang bisa mengumpulkan hadis-hadis sahih. Ternyata Imam Bukhari mampu mengumpulkannya. Dakarau adzhabi fi syiar a'lam an-nubala. Ini cerita ini disebutkan oleh Imam adzhabi dalam syiar a'lam an-nubala. Kemudian wa min adabi tarkut tafakhur wa madhin nafas wa hubbid dhuhur fil majalis. Di antara adab dalam bermajlis, tarkut tafakhur, meninggalkan bangga diri. Jadi jangan sampai di majlis kita kemudian membanggakan diri kita. Di saat gurunya keliru menyebutkan hadis, dia langsung menyebutkan yang benar, Ustaz, yang benar ini. Wah, bangga bisa apa membenarkan. Nah, ini juga tidak pantas. Kalau ingin membenarkan, nanti di luar majelis, di saat sudah selesai baru temui ustadznya, temui gurunya, katakan, afan ustadz, ini tadi seperti ini, apakah kalau saya memandang seperti ini. Nah, ini dengan cara yang sopan, dengan bahasa yang sopan. Jadi tidak membanggakan diri di majelis. Wa madhin nafas, tidak memuji diri. Wa hubbid duhur, tidak cinta untuk tampil fil majalis, di majlis. Nah, ini tanya-tanya yang susah-susah biar orang-orang mengenal dia. Wah, si fulan pinter ya, banyak maklumatnya, bisa tanya-tanya itu, tanya ini, sampai ustaznya kewalahan. Nah, ini jangan seperti ini. Jangan hubbud duhur, jangan senang tampil di majlis. Li hadis Iyad al-Majashi'i, hadis Iyad al-Majashi'i radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku, antawadau, agar kalian saling tawadau, tawaduk, saling rendah hati. Hatta la yafkharu ahadun ala ahadin, sehingga seseorang tidak merendahkan yang lainnya. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan orang lain tidak melampaui batas, tidak mendolimi yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini saat masing-masing kita suruh tawaduk, suruh merendah hati. Ini banyak contohnya. Di zaman para sahabat, mereka para sahabat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui hadis. Tapi mereka di saat ditanya hadis, mereka saling melemparkan. Oh, tanya fulan. Terus ketika yang tanya-tanya sana, oh, tanya si Alan. Suruh terus bertanya kepada yang lainnya. Ini menunjukkan tawaduknya mereka, rendah hatinya mereka, tidak menganggap lebih mulia, lebih berilmu dibanding yang lain. Begitu pula terjadi dalam generasi berikutnya, tabi'in. Di saat ada orang bertanya, siapa yang lebih berilmu antara engkau sama si fulan? Maka yang ditanya ini, oh, yang berilmu si fulan. Padahal kenyataannya yang ditanya ini lebih berilmu, lebih banyak ilmunya. Ini di antara mereka saling tawaduk, saling merendah di antara mereka, tidak saling berbangga-bangga, tidak saling menonjolkan dirinya, tidak menampakkan, oh, ini loh, aku paling pintar, aku paling mengetahui tentang ilmu, tidak demikian. Dan terakhir, wa min adabi yaqra'u kafaratal majlis indal khitam, di antara adabnya yaitu membaca kafaratul majlis di saat penutupan. Li hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jalasa fi majlisin, barang siapa duduk di suatu majlis, fakasura fihi lagatu, di dalam majlis tersebut banyak sekali kegaduhan. Jadi yang satu ngomong ini, yang satu ngomong itu, ngomong kesana kemari, ngalor ngidul, ke kanan ke kiri, nggak tahu ujungnya. Nah, ini bisa jadi di situ membicarakan orang lain, atau mencela orang lain, atau merendahkan orang lain. Faqala qabla an yakum min majlisi dalik, maka hendaklah dia sebelum beranjak dari majlis tersebut, dia mengucapkan, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, illa ghufira lahu ma kana fi majlisi dalik, melainkan dia akan diampuni apa yang terjadi di majlis tersebut. Jadi misalkan di majlis ada ghibah, ada cacian, ada celaan, ada meremehkan orang lain, dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hal ini bisa menggugurkan apa yang terjadi di majelis tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al rahimahu taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Genanya ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka.